cinta mencapai sukma menjanjikan secinta indah. Kerik selera kerugah jiwa tuh menyemaikan benih cinta. Thank you.

saat malam pesta perkawinan kita. Hidup tenang tak banyak pilihan.